sih diarani pasir. Watu kambang keli ono ning pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir. Kelisihan koyo kelangan pikir. Wet apa kuwi jenenge keluku? Disikari tipor dadi pitu. Saben dino aku ra bisa turu. Tangen diku ngomong ora tuwetu. Bakar kecang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri kecang roco sak tundun dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot kecang sawiti urap karo kelopo ati iki asline mung kanggo ndiku kecang roco sak tundun kiperedeli yen ra percaya pedang dodo iki. Watu yen sih diarani pasir. Watu kambang keli ono ning pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir. Kelisihan koyo kelangan pikir. Wit kelopo kuwi jenenge keluku. Disikari tipora dadi pitu. Saben dino aku ra bisa turu. Kangen diku ngomong ora kewetu. Ring bakar kedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri kedang rojo sak tundun dipangan codot timbang.